ke kiri, terus ke belakang, ke daerah kanan, ke atas, ke bawah, langsung menghadap lagi ke Jibril. Kamu lah Jibril. Itu jitunya, padahal anak-anak kecilnya ini, apalagi orang tua. Maka lalu Jibril membalikan desa itu, sehingga tumpur ludes semua penduduk dukun yang ada di dalamnya, kecuali si anak itu karena dekat dengan malaikat Jibril, dia keluar dan lolos. Dialah yang menyebarkan ilmu perdukunan kepada generasi berikutnya. Ini Israelia. La yukazibuha, la nukazibuha, wala nusadjakuha. Gitu. Tentang hebatnya perdukunan di zaman itu sampai malaikat Jibril sendiri ketemu. Wallahu a'lam. Nah, sosok ini dikutip tadi dari Muqaddimah Ibnu Khaldun. Bukan riwayat yang saya barusan. Nah, penjelasan tadi oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya halaman 587 sampai 588. Selesai sudah pembahasan kita tentang faedah membahas masalah asrafus sa'ah dan masalah-masalah gaib tentang hari kiamat. Insyaallah nanti malam kita lanjutkan dengan jenis-jenis kiamat. Ada berapa jenis kiamat? Apakah sudah ada yang terjadi? Insyaallah kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة. Tadi siang kita sudah membahas tentang ta'rif asyratus sa'ah serta faedah kegunaan atau manfaat membahas masalah ini, sehingga setidak-tidaknya ada 6 poin yang bisa kita ambil manfaat dari membahas asyratus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat ini. Semua sudah dijelaskan pada siang tadi. Kini kita akan masuki pembahasan berikutnya. Aqsamu alamati sa'ah. Macam-macam tanda-tanda hari kiamat. Berkata muallif, waradat ahadits katsirah. Adadun. Adada fiha Rasul sallallahu alaihi wasallam jumlatan min asyratis sa'ah. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة da'watuhuma wahidah hatta yub'asa dajjalun kazzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'umu annahu rasulullah hatta yuqbadal ilmu wa taqsura jalazil wa yataqarrabas zaman wa tadharal fitan wa yaksur al-harz wa huwa al-qatl wa hatta yaksur fikumul mal fa yufidu hatta yuhamma rabbul mal may yaqbalu sadaqatahu wa hatta yu'ridahu fa yaqulu alladhi yu'raduhu alayh la urabbi li bihi wa hatta yatatawwala an-nasu fil bunyan wa hatta yamura ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqulu ya laitani makanahu hatta tatla ash-shamsu min maghribiha fa idha tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'in fadhalika hina yanfa'u hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Banyak sekali hadis-hadis yang di dalamnya Rasulullah SAW menerangkan beberapa tanda-tanda hari kiamat. Di dalam kitab Bukhari dan Muslim, dalam dua kitab sahihnya, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadinya perang antara dua kelompok besar, sehingga terjadi antara keduanya pembunuhan yang besar. Padahal dakwah atau seruan dua kelompok ini satu. Juga tidak akan terjadi hari kiamat sebelum muncul dajjal-dajjal para pendusta kira-kira 30 orang. Semuanya mengaku bahwa dirinya itu Rasulullah. Entah sudah berapa orang yang ngaku Nabi sejak zaman Rasulullah SAW wafat sampai sekarang. Belum ada 30 ya. Dan juga tidak akan terjadi hari kiamat sebelum dicabutnya ilmu. Khusus bab ini ada pembahasan tersendiri, nanti ilmu-ilmu hilang dari pikiran orang. Al-Quran juga hilang baik catatannya maupun hafalannya. Dan banyak zalazil, kegoncangan. Dan semakin dekatlah zaman, muncullah fitnah-fitnah. Dan semakin banyak pula pembunuhan. Semakin banyak juga harta di antara kalian, sehingga meluber, sampai-sampai pemilik harta bingung karena tidak ada yang mau menerima sedekahnya. Suatu saat akan terjadi ini. Sekarang mah yang bingung yang butuh sedekah, yang ngasihnya yang sulit. Sampai ketika sedekah ini disodorkan, orang yang menerima sedekah itu bilang, saya tidak mampu lagi untuk mengurusnya, saking banyaknya. Juga tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dalam membangunnya. Bahkan sampai seorang laki-laki ada yang lewat di kuburan seseorang, lalu dia berkata, aduh, celaka aku seandainya tempat ini adalah milikku. Maksudnya kuburan. Sehingga ini mencerminkan sudah sulit cari tempat. Juga tidak akan terjadi kiamat sebelum matahari terbenam dari sebelah barat. Terbit dari sebelah barat. Maka apabila sudah terbit dari sebelah barat, dan semua manusia melihat, maka mereka akan beriman seluruhnya. Nah, baru setelah matahari terbit di sebelah barat, yang tidak beriman pun jadi beriman. Yang demikian itu adalah saat ketika iman seseorang sudah tidak ada manfaatnya. Yang itu adalah orang yang sebelumnya belum beriman. Atau yang tidak pernah melakukan kebaikan dalam imannya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Itu hadis pertama tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi pertama akan ada perang besar antara dua kelompok, padahal dakwahnya satu, sama. Yang kedua munculnya dajjal-dajjal pendusta-pendusta. Ini yang disebut nanti dajjal-dajjal kecil. Para pendusta yang ngaku dirinya nabi. Nanti dajjal besarnya adalah makhluk tersendiri, yaitu dajjal yang pecak, yang ada tulisan kafir di keningnya dan seterusnya. Nanti akan terterangkan. yang dajjal-dajjal kecil ini berjumlah 30 orang, mengaku semuanya nabi. Ketiga, akan hilang ilmu. Keempat, akan banyak terjadi kegoncangan. Zaman pun akan semakin sempit, waktu ini semakin cepat. Akan timbul fitnah, timbul banyak pembunuhan, harta pun melimpah sampai enggak ada yang mau menerima sedekah. Bangun, orang-orang berlomba-lomba dalam membangun. Terus sampai-sampai seseorang merasa lebih baik bahwa kuburan itu punya saya. Yang terakhir adalah matahari terbit dari sebelah barat. Dalam hadis lain diterima dari Auf bin Malik radhiyallahu an dalam kitab Sahih Bukhari, berkata Auf bin Malik, "Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbati Adam. Faqal u'dud sittan baina yaday sa'ah mauti, thumma fathu baitil maqdis, thumma mutan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, thumma istifadatul ma'amal hatta yu'tiya ar-rajulu 100 dinar fayadhillu sakhitan, thumma fitnah la tabqa baitun min al-arab illa dakhalathu, thumma hudnah takunu bainakum wa baina banil asfar fayaqdiruna fayatunakum tahta 80 ghaya tahta kulli ghayatin 12 alaf. Kata Auf bin Malik, aku datang kepada Nabi SAW pada waktu perang Tabuk. Beliau waktu itu ada di Kubah Adam, nama sebuah kubah. Lalu kata Nabi SAW, hitung oleh kalian 6 tanda-tanda kiamat, 6 peristiwa yang akan terjadi sebelum kiamat. Pertama adalah kematianku, kematian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tanda-tanda kiamat. Kedua, lalu akan dibukakan Baitul Maqdis. Maksudnya dibukakan itu dikuasai oleh umat Islam, dimerdekakan dari penguasaan orang lain. Baitul Maqdis itu sekarang dikuasai oleh siapa? Yahudi, Israel. Insyaallah suatu saat akan terjadi. Kemudian timbulnya mutan. Saya nggak tahu apakah ini sama dengan istilah mutan sekarang. Apa mutan sekarang? Bekasi? Mutasi bukan. Mutan itu apa ya? Jadi bikinan semacam ada hasil mutasi itu. Karena mutan di sini sejenis penyakit yang akan mengenai kalian seperti penyakit yang mengenai domba. Domba yang kena penyakit kuas, namanya kuasul ghanam. Domba yang sedang berjalan kena penyakit itu tak mati. Mutan gitu enggak? Enggak ya? Enggak. Bukan penyakit itu ya. Akan ada mutan. Di sini memang dibaca mutan dengan didomahkannya mim. Artinya mautun yaqau fil masyati fayuhlikuha. Al kuas daun ya'khudul ghanam la yalbisuha an tamut. Itu seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian setelah itu akan melimpahnya harta. Keempat, melimpahnya harta. Sehingga ada seseorang yang bersedekah ke orang lain sebanyak 100 dinar, yang diberi itu ngambek, marah. Sekarang sebaliknya, yang tidak diberi ngambek. Apalagi kalau semua diberi, kita tidak. Ngambek sekali. 100 dinar, dinar itu uang emas pada masa itu. Lalu yang keberapa itu? Ketiga, sekarang keempat. Oh, sekarang kelima, itu keempat. Kelima, timbul fitnah. Tidak ada seorang, satu rumah pun dari kalangan Arab kecuali kemasuki fitnah ini. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah hudnah. Perdamaian, gencatan senjata antara kalian dengan Banil Asfar. Saya tidak tahu, wallahu alam, Bani Asfar. Apakah Asfar ini nama satu kabilah atau nama orang-orang yang berkulit kuning? Asfar. Kulit kuning berarti siapa tuh? Eropa Barat ya. Perdamaian Cina putih. Yang Cina kulit putih barat, kulit kuning Cina. Oh, Cina. Orang yang penyakit kuning. Itu mah. Antara mungkin ini nama kabilah ya. Antara kalian dengan Banil Asfar. Damai, gencatan senjata, fayak dirun. Tapi kemudian mereka khianat. Mereka melanggar perjanjian damai itu. Lalu mereka mendatangi kalian di bawah 80 royah. Royah dalam arti royah. Di bawah 80 bendera. Masing-masing bendera membawa pasukan sebanyak 12 ribu orang. 12 ribu kali 80. Berapa tuh? Ratusan ribu lebih ya. Ratusan ribu. Ini 6 tanda-tanda kiamat. Sebagiannya sudah terjadi, yaitu kematian Rasulullah SAW. Yang kedua nanti akan dimerdekakannya Baitul Maqdis. Ada penyakit mutan. Kemudian harta melimpah. Nah, dari penyakit mutan ke harta melimpah belum ya? Sekarang harta belum melimpah, malah krisis. Kemudian akan fitnah, kemudian terjadi perdamaian, kemudian dilanggar, kemudian perang. Hadis ini riwayat Bukhari dan kitab sahihnya. Itu hadis kedua yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Hadis lain diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah al-fuhas wattafahush wa qati'atul rahim wa takhwinul amin wa timanul kha'in. Kata Anas, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah timbulnya perbuatan-perbuatan keji dan timbulnya kata-kata keji, tafahus. Tafahus itu perkataannya, kalau fahisyahnya itu perbuatannya. Perbuatan kata-kata keji sekarang saya pikir Masya Allah. Setiap detik kita mendengar kata-kata keji, memanggil orang dengan panggilan ke binatang, dan yang dipanggil menyahut lagi. Hei binatang, hei apa? Binatangnya macam-macam, ada sapi, ada dan seterusnya, sampai yang najis-najis. Kemudian memutuskan silaturahmi, ini tanda-tanda kiamat juga, sudah banyak terjadi. Kemudian khianatnya orang-orang yang jujur dan diamanatinya orang-orang yang khianat. Orang yang khianat diberi amanat, orang yang jujur berkhianat. Takhwinul amin. Jadi gimana tuh? Gak ada lagi yang amanah. Ya? Hadis ini diriwayatkan Al-Bazzar. Juga Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Anas bin Malik. Juga dari Ibn Ahmad dan Abazar dari Ibn Amr radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu sallam, min asyratis sa'ah ayyamurrar rajulu fil masjid la yusalli fihi raka'atain wa alla yuslima ar-rajulu illa ala man ya'rif, rawahu at-Tabari at-Tabrani. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah seseorang masuk masjid tapi dia tidak sholat 2 rakaat di dalamnya. Sholat apa nih? Tahiyatul masjid. Duh, tanda-tanda kiamat tuh. Dan seorang tidak bersalam kecuali kepada orang yang dikenalnya. Ini juga sudah terjadi. Riwayat Tabrani. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Jami' Shaghir, sahih tentu saja. Lihat juz 5 halaman 213. Ini semua sudah terjadi nih yang barusannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, min asyratis sa'ah ay yatabaha annasu fil masajid. Di antara tanda-tanda kiamatlah orang-orang berbangga-bangga dengan masjid-masjidnya. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ahmad dan Imam Ahmad dalam musnadnya, Darimi dan Ibnu Khuzaimah. Ini juga masuk ke dalam Sahih Al-Jami' Al-Saghir yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani hafizahullah taala. Itulah beberapa hadis tentang tanda-tanda kiamat. Kata muallif setelah mengutip beberapa hadis tadi, wa hadhihi al-ashrat allati dzakaraha ar-rasul sallallahu fi hadhihi al-ahadits wa fi ahadits ukhra katsira qassamaha ahlu al-ilm ala qismain ila qismain alamatun sughra wa alamatun kubra wal alamatu sughra yumkinu taqsimuha ila qismain qismun waqa'a wa qismun lam yaqa' ba'd والذي وقع قد يكون مضى وانقضى وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة بل يبدو شيئا فشيئا وقد يتقرر وقوعه وحصوله وقد يقع منه في المستقبل أكثر مما وقع في الماضي. Inilah tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang tadi disebutkan. Dalam hadis-hadis lainnya sangat banyak. Sehingga menurut para ulama, tanda-tanda kiamat ini dibagi dua. Pertama ada tanda-tanda kecil. Kedua ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ada dua lagi. Ada yang sudah terjadi dan yang kedua lam yaqa ba'd, yang tidak terjadi lagi, sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, tidak berulang lagi. Ini adalah jenis yang pertama dari alamatus sughra. Yang kedua adalah yang terjadi, wallazi waqa'a qad yakunu madha wa qada. Ada yang terjadi dan tidak berulang, sudah selesai, seperti meninggalnya Rasulullah SAW. Itu enggak akan terjadi dua kali atau seterusnya. Ada lagi yang munculnya itu tidak sekali tapi berkali-kali, dan munculnya sedikit demi sedikit. Kadang-kadang terjadinya ini berulang kali, tetapi apa yang terjadi di masa yang akan datang lebih banyak dan lebih dahsyat daripada yang sudah terjadi. Nah, seperti umpamanya mungkin ada penyakit itu yang kemudian apa terjadinya bencana, kegoncangan, ada lagi yang ngaku-ngaku nabi, itu berulang. Terjadinya banyak pembunuhan dan seterusnya. Ini termasuk orang tanda-tanda kiamat sughra. Tanda-tanda kiamat kubra, tetapi tanda-tandanya yang sughra, maksudnya begitu. Walidzalik sanuqidu li alamati sah arba'ah fusul. Al-awwal العلامة الصغرى التي وقعت وانقضت الثاني العلامة الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتقرر وقوعها الثالث العلامة الصغرى التي لم تقع بعد الرابع العلامة الكبرى. Oleh karena itulah, maka kita akan mendudukkan, akan membahas tanda-tanda kiamat ini menjadi empat fasal. Pertama, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan sudah selesai, tidak akan ada lagi. Kedua, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi tetapi terus, continue, berulang-ulang terjadinya, akan terjadi lagi, ini yang kedua. Yang ketiga, tanda-tanda kecil yang tidak akan terjadi, sudah terjadinya dulu. Dan yang keempat adalah tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda besar ini nanti akan dirinci menjadi ada 10 tanda-tanda besar ini. Itulah pasal yang pertama yang menjelaskan tentang ini adalah merupakan pembahasan terakhir dari pasal yang pertama yang menjelaskan tentang macam-macam tanda-tanda kiamat. Jadi ada dua macam, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil ada beberapa macam lagi. Kita sekarang masuki fasal kedua yang akan membahas alamatus sa'ah allati waqa'at, tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Wa na'ni biha al-alamati allati waqa'at wa anqadat wa lan yataqarrara wuqu'uha wa hiya katsira wa sanadhkuru ba'dha minha. Maksud kami, kata penulis, adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dan sudah selesai, tidak akan terulang lagi. Ini banyak. Kita akan sebutkan sebagian darinya. Pertama, bi'satur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wafatuhu. Tanda kiamat yang pertama adalah dibangkitkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecil dari kiamat besar. Kata mu'alif min asyratis sa'ah bi'satur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wafatuh. Fa fil hadis indal Bukhari wa Muslim, jazakallah wa jazakallah aidan. An Sahal bin Sa'd qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi usbu'aihi hakadha al-wusta wallati tal al-ibham wa qala bu'istu ana was-sa'ah ka hatain. Begitu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah dibangkitkannya Rasul sallam dan juga wafatnya. Dibangkitkan menjadi Rasul sallam. Asalnya orang biasa menjadi nabi. Dan wafatnya, ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil. Ini sudah berlalu hampir 15 abad yang lalu. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad berkata, aku melihat Rasulullah SAW berkata dengan kedua tangannya seperti ini. Yaitu jari tengah dan jari yang dekat dengan ibham. Ibham itu ini jempol. Berarti yang dekat dengan ibham itu adalah telunjuk. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan dua jarinya ini, telunjuk dengan tengah, lalu berkata, aku diutus ketika aku dan hari kiamat seperti ini. Seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Artinya sudah dekat sekali. Dalam riwayat lain, Rasulullah menyatakan, bu'istu ana was-sa'ah ka hatain wa yushiru bi usbu'aihi yamudduhuma. Kata Rasulullah SAW, aku diutus pada waktu aku dan hari kiamat seperti ini. Lalu dia berisyarat dengan dua jarinya yang dibentangkan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bu'istu ana was-sa'ah kahatain kafadli ihdahuma alal ukhra wa dhammas sababah wal wusta. Kata Nabi SAW, aku diutus ketika aku dan hari kiamat seperti dua ini. Seperti keutamaan salah satu dari yang lainnya. Seperti kelebihan salah satu dari yang lainnya. Lalu beliau menyatukan telunjuk dengan tengahnya. Jadi mana yang lebih tinggi? Tengah. Daripada telunjuk yang normal ya. Ada juga yang gak normal sebaliknya. Tapi yang normal begini. Lalu beliau menyatukan. Nah, antara Rasulullah SAW dan hari kiamat itu seperti kelebihan jari tengah dari jari telunjuk. Segini, gitu. Satu kuku palingnya. Itulah dekatnya waktu antara Rasulullah SAW dan hari kiamat. Di dalam kitab-kitab sirah, orang-orang Yahudi, mereka dulu sering berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan annal yahud kanu yuhaddisuna anil rasul sallam annahu yub'atsu mahassa. Orang-orang Yahudi sering membicarakan Rasul sallam bahwa Rasul sallam itu dibangkitkan beserta kiamat. Artinya sudah dekat dengan hari kiamat. Bahkan hadis tadi yang kita bahas pada waktu membahas tentang tanda-tanda kiamat kecil, ada hadis dari diterima dari Auf bin Malik diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul menyatakan hitung oleh kamu 6 hal sebelum terjadinya kiamat. Yang pertama lah mauti, kematianku. Dalam riwayat lain, diriwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad dengan sanad yang sahih dari Abu Jubairah dari Rasul SAW, dia berkata, "Bu'istu fi nasmis sa'ah." Aku dibangkitkan pada jiwa hari kiamat. Hadis ini terdapat dalam silsilah hadis sahihah. Apa yang dimaksud dengan nismus sa'ah? Dikatakan oleh Ibnu Athir, "Huwa minan nasim awal-awal hububil rihi al-da'ifa aibu istu fi awal asrafi sa'ah wa da'fu maji'iha." Yang dimaksud nasimus sa'ah atau nismus sa'ah, Ibnu Athir mengatakan adalah jiwa yang pertama kali tertiup angin yang lemah. Minan nasim awal hububil rihi al-da'ifa. Saya juga enggak ngerti ini. Minan nasim awwalu hububir rih adh-dha'ifa. Awwalu hububir rih. Jadi tiupan angin lemah yang pertama kali. Itu adalah makna dari hadis tadi. Maksudnya aku diutus di tanda kiamat yang pertama dan merupakan kedatangan tanda kiamat pertama yang paling lemah. Itu adalah pembahasan pertama yang membahas tentang tanda kiamat pertama, yaitu meninggalnya Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kedua, insyiqaful qamar, terpecahnya bulan, terbelahnya bulan. Ittafaqal ulama ala anna al-qamar qad insyaqqa fi ahli Rasul sallallahu wa anna insyiqaqahu ihdal mu'jizat al-bahirat wa qad sarah al-Qur'an bihadha fi qawli ta'ala iqtarabatis sa'ah wa insyaqqa al-qamar. Kata muallif, para ulama telah sepakat bahwa bulan telah terbelah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terbelahnya bulan termasuk salah satu mukjizat yang hebat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menjelaskan iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Qamar ayat 1. Berkata Imam An-Nawawi, qala al-Qadi, insyiqaqul qamar min umahati mu'jizati nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'aha iddatu minas sahabah radhiyallahu anhum ma zahiril ayatil karimah wa siyaqiha. Qala Zujjaj, wa qad anqaraha ba'dul mubtadi'ah aw mudahina al mukhalifil millah wa dhalika lima a'ma Allahu qalbah wala inqara lil aqli fiha li anna al qamara makhluqun lillahi ta'ala yaf'alu fihi ma yasha kama yafnihi wa yuqaw kama yufnihi wa yuqawwiruhu fi akhir amri. Kata Imam An-Nawawi, telah berkata al qadhi, terbelahnya bulan termasuk induk mujizat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilihat oleh banyak para sahabat radhiyallahu anhum. Juga disertai dengan zahirnya ayat yang mulia serta kalimat yang terdapat di dalamnya. Yaitu surat Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Kata Zujjaj, peristiwa terbelahnya bulan ini diingkari oleh beberapa orang mubtadi'ah ahlul bid'ah al-mudahin yang mukhalifin lil millah, yang menyimpang dari ajaran Islam ini. Yang demikian itu disebabkan Allah telah membutakan hatinya, padahal peristiwa ini tidak diingkari oleh akal karena bulan termasuk makhluk ciptaan Allah dan Allah akan berbuat sekehendaknya sebagaimana Allah bisa merusakkan bulan itu, menghancurkan dan membentuknya kembali di akhir urusannya ini. Nah, ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim juz 17 halaman 143. Ibnu Katsir telah menuliskan beberapa hadis yang menjelaskan tentang terbelahnya bulan ketika menjelaskan surat Al-Qamar. Dan ini hadis-hadis yang sahih dan banyak, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 469, juz 6 ya. Ada yang juz 6? Apa? Oh, cetakan lama. Kalau cetakan-cetakan baru hanya 4 juz, termasuk tafsir Ibnu Katsir yang akan kita bagi nanti kepada yang mumtaz. Itu 4 jilid. Imam Muslim dalam kitab sahihnya telah menjelaskan. Di antaranya ada hadis Anas. Anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah SAW ayyuriyahum ayatan fa'arahum insiqaqal qamar marratain. Wa min hadis Abdullah bin Mas'ud qala insaqal qamar ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam bisaqaili. Faqala Rasul sallam ishadu ishadu. Wa fi riwayah ukhra anhu qal bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina id infalaqal qamar falaqataini. Fakanat falaqah wara'a al-jabal wa falaqah dunahu. Faqala lana Rasul sallam ishadu. Kata Anas bahwa penduduk Mekah kafir, orang-orang kafir Quraisy, meminta kepada Rasulullah agar beliau ini menunjukkan kepada mereka tanda, bukti tentang kenabian beliau. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dirinci, Rasulullah menginikan kepada mereka, menawarkan bukti apa yang kalian minta untuk menunjukkan aku ini adalah Rasulullah SAW. Orang-orang kafir pun meminta bukti yang kira-kira mustahil, yang tidak bisa dibuktikan oleh Rasulullah SAW untuk menggugurkan pengakuannya sebagai Nabi. Lalu semua sepakat agar Rasulullah SAW membelah bulan. Maka Rasulullah SAW mengisyarat dengan tangannya, lalu terbelahlah bulan. Dan itu terjadi 2 kali. Bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang masalah ini, dilihat juga dalam Sahih Muslim bab Insyiqaqul Qamar juz 4 hadis yang nomor 2159, juga hadis dengan nomor 2802. Di antaranya ada lagi hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, bulan terbelah di zaman Rasul SAW menjadi 2 bagian. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, saksikan oleh kalian, saksikan. Dalam riwayat lain masih dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menyatakan, ketika kami bersama-sama Rasulullah SAW di Mina, tiba-tiba terbelahlah bulan menjadi 2 belahan. Yang satu belah itu di balik gunung, bulan yang belahan keduanya di bawahnya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada kami, saksikan oleh kalian, saksikan. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Inilah tanda kiamat yang kedua, yaitu terbelahnya bulan karena salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Tapi walaupun sudah dibuktikan, tetap mereka tidak mau beriman. Yang ketiga, Narul Hijaz allati adha'at A'naqul ibl bi Basra. Ada api dari Hijaz. Hijaz negara mana, Pak Ustaz? Mekah. Ada kota, nama kota. Api dari Hijaz yang terang menerangi, disebut A'naqil ibl bi Basra. Nanti riwayat-riwayat tentang hal ini akan dijelaskan, walaupun sangat panjang. panjang banget. Ya hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qal la taqumu sa'atu hatta takhrujan narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibal bi Basra. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum keluar api dari negeri Hijaz yang akan menerangi punduk-punduk unta di Basra. Hadis ini riwayat Bukhari dalam Kitabul Kitan bab Khurujun Nar. Lihat dalam Fathul Bari juz 13 halaman 78. Juga Imam Muslim dalam Kitab Sahih dalam Kitabul Kitan bab la taqumu sa'ata takhrujan nar min ardil Hijaz dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Kata walib wa hadhihi al-ayatul azimah allati akhbara as-sadiqul masduq bi wuqu'iha fi muqbil az-zaman wa qad ala surah allati akhbara biha ar-rasul salam wa qad kana khurujuha fi sana 654 lil hijrah an-nabawiyah. Ini termasuk tanda yang sudah terjadi, ya, sudah. Ini merupakan tanda yang agung yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang disebut as-shadiq al-masduq, yang benar, jujur, dan yang harus dibenarkan, dipercaya. Ayat yang agung dari Rasulullah SAW tentang terjadinya di zaman yang akan datang. Yang akan datang tentu saja yang akan datang setelah Rasulullah SAW, bukan yang akan datang sejak kita. Ini terjadi persis dalam bentuk seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan keluarnya api ini pada tahun 654 Hijrah. Kira-kira tahun 1200-an ya. Atau 1300-an. 1200. Di akhir abad 2 abad 13. Itu api ini keluar dari daerah Hijaz dan sudah terjadi. Waqad tahaddatsa al-'alamah al-mu'arikh Ibnu Katsir fi ahdats sana 654 an hadhihi an-nar fa qala fiha kana dhuhurun nar min ardil Hijaz allati adha'at laha a'naqul ibal bi Basra kama nataqa bidzalika alhadits almuttafaq alayh wa qad basata alqawmu fi dzalika syekh alimam al-'alamah al-hafidz Syihabuddin Abu Syama al-Maqdisi fi kitabihi adzail wa syarhu wastahdharahu min kutubin katsirah waradat mutawatirah ila Dimashq min al-Hijaz bi sifati amri hadhihi an-nar allati syuhidat muayyanah wa kaifiya khurujiha wa amriha wa mulakhasu ma awradahu Abu Syamah annahu qal wa jaa ila Dimashq kutub min al-Madinah an-Nabawiyah ala sakiniha afdalus salatu wassalam bi khuruji an-nar indahum fi khamis jumadil akhir min hadhihi sanah wa katabtu al-kutub wa kutibatil kutub fi khamis Rajab wa an-nar bihaliha wa wasalat al-kutub ilaina fi ashri sya'ban thumma qal bismillahirrahmanirrahim warada ila madinah dimas fi awal sya'ban min sana 54 wa 600 kutub min madinatir rasul sallam fiha syarhu amrin azim haddatha biha tasdiqun lima fi sahihain min hadithi abi hurairah Qala Rasulullah SAW, la taqumu sa'ata takhrujan narun min ardil Hijaz. Tudi'u laha a'naqal ibal bi Basra. Fa'akhbaruni. Ada di sana? Fa'akhbaruni. Mana? Man asaqqa bihi mimman syahadana. Annahu balagahu annahu. Annahu kutubun bitaimiyah bitimai ala dha'iha al-kutub Qala wa kunna fi buyutina tilka layali wa ka'anna fi dari kulli wahidin minna siraj wa lam yakun laha har wa lam yakun laha har masyaallah wa lafaha ala azmiha inna ma kanat ayatun min ayatillahi azza wa jalla. Al-alama al-mu'arrikh ahli sejarah Ibnu Katsir rahimahullah telah berbicara tentang terjadinya ini pada tahun 654 Hijrah tentang keluarnya api ini. Dia berkata bahwa munculnya api dari negeri Hijaz yang allati adha'at laha a'naqal ibl bi Basra sebagaimana diceritakan dalam hadis yang muttafaqun alaih. Maka pembicaraan tentang masalah ini telah dibeberkan oleh Syekh Al-Imam Al-Alama Al-Hafidz Syihabuddin Abu Syama Al-Maqdisi dalam kitab Az-Zail wa Syarhu. Dia itu meminta didatangkan kitab yang banyak yang di dalamnya waradat mutawatirah yang tertulis secara mutawatir ke Damaskus dari Hijaz dengan bisifati amri hadihin nar allati syuhidat mu'ayana yang menjelaskan tentang api yang disaksikan secara terang secara nyata dari Hijaz tentang bagaimana keluar